Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fai ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita di malam hari ini kita lanjutkan beberapa penjelasan dari al-imam Ibnul Qayyim rahimahullah yang menjelaskan tentang keutamaan dan kemuliaan al-ilm. Pembahasan kita di malam kemarin sampai pada pembahasan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang adanya tiga perkara, tiga amalan yang akan bisa menghilangkan al-ghish, kedengkian pada hati seorang muslim. Pada pembahasan sebelumnya kita sampai pada lafaz hadis wa munasahatu a'immatil muslimin, memberikan nasihat kepada para imam-imam kaum muslimin. Nah, tayib, kita lanjutkan penjelasan beliau selanjutnya. Setelah beliau menyebutkan keadaan kelompok Ar-Rafidah, Al-Khawarij, Al-Mu'tazilah dan yang semisal dengan mereka, yang kelompok-kelompok tersebut dikenal sebagai kelompok yang tersibukkan atau menyibukkan diri mereka dengan mencela, mencaci para penguasa-penguasanya. Beliau menyebutkan rahimahullah bahwasanya kelompok-kelompok tersebut qulubahum mumtali'atun ghillan wa ghisya. Hati-hati mereka dipenuhi dengan sifat dengki, sifat ghish, kedongkolan, ketidaksukaan terhadap para penguasa-penguasanya, disebabkan karena mereka mencela para penguasa-penguasa mereka tersebut. Bahkan belum menyebutkan walihadza tajidu rafidata ab'ada an-nasi min al-ikhlas wa ghashahum li'a'immati wal ummah. Karena inilah engkau menjumpai terkhusus kelompok Rafidah adalah manusia yang paling jauh dari keikhlasan. Akidah-akidah mereka yang menyimpang bahkan sampai pada tingkatan kekufuran, yang menyebabkan sebagian mereka para ulama mengatakan kelompok Ar-Rafidah tersebut itu kafir. Walaupun mereka terbagi menjadi beberapa kelompok-kelompok. Al-Muhim, kelompok Rafidah yang paling ekstrimnya, yang mengaku dan beranggapan bahwasanya Al-Quranul Karim telah berubah sehingga mereka memiliki Al-Quran tersendiri berbeda dengan Al-Quran yang dimiliki oleh kaum muslimin. Demikian pula mereka mencela Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, bahkan memiliki keyakinan roja'ah, keyakinan yang meyakini bahwasanya nanti pada akhir zaman Abu Bakar dan Umar akan kembali dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian pula Ali bin Abi Thalib kembali juga dibangkitkan oleh Allah, dan pada saat dibangkitkannya mereka, Abu Bakar dan Umar akan dicambuk oleh Ali bin Abi Thalib wal iyadz billah. Ini keyakinan yang kufur, yang sama sekali tidak ada keterangannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari kalangan para sahabat Rasulullah radhiyallahu taala anhum. Naam. Sehingga kelompok Ar-Rafidah adalah seseorang yang adalah termasuk dari manusia yang paling jauh dari ikhlas. Wa aghashahum lil a'immati wal ummah. Mereka adalah kelompok yang paling dengki, benci terhadap para penguasa-penguasa dan umat Islam ini secara umum. Betapa banyak di beberapa negara kelompok Syiah Ar-Rafidah ini apabila telah berhasil mendominasi di satu wilayah, mereka melakukan kudeta, pemberontakan. Betapa banyak di satu negara ketika mereka berhasil menyusup di tengah-tengah kepemimpinan penguasa-penguasanya, pemerintah-pemerintahnya, sampai akhirnya menggulingkan penguasa yang resmi di tempat tersebut, mengkudeta, melakukan pembunuhan dan yang lainnya dari kerusakan-kerusakan yang mereka lakukan, wal'iyadzubillah. Ini keadaan Syiah Rafidah demikian. Dari sejarah, bahkan di zaman kita saat ini, kita saksikan bagaimana sepak terjang mereka di beberapa negara. Nah, seperti di Yaman dan di beberapa negara yang lain, kita menjumpai kelompok Syiah Ar-Rafidah adalah kelompok yang paling besar andilnya di dalam menggulingkan, demikian pula melakukan pemberontakan terhadap penguasa-penguasa mereka. Wa syaddahum bu'dan an jama'atil muslimin, mereka adalah termasuk dari kelompok manusia yang paling jauh dari jamaahnya kaum muslimin. Nah, ini kelompok Syiah Ar-Rafidah. Fa haula ashaddu an-nasi ghillan wa ghishan bi syahadatir rasuli wal ummati alaihim, sehingga mereka adalah orang-orang yang paling besar rasa dengkinya, rasa bencinya dengan persaksian Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan persaksian umat Islam ini kepada mereka. Di mana Rasul menyebutkan di dalam hadis yang tadi kita sebutkan, adanya tiga amalan yang apabila diterapkan akan menghilangkan rasa dengki, rasa benci di hati-hati seorang muslim. Dan kita jumpai kelompok Syiah Ar-Rafidah tidak mengamalkan perkara-perkara tersebut. Naam. Wa syahadatihim ala anfusihim bidzalik, bahkan mereka mempersaksikan diri-diri mereka akan apa yang mereka lakukan. Fa innahum la yakununa qattun illa a'wanan wa dhuhran ala ahli al-islam, mereka sama sekali tidaklah melakukan upaya-upaya kecuali sekedar membantu, kemudian melakukan penindasan kepada ahlul Islam. Ini kelompok Syiah Ar-Rafidah. Nah, kelompok yang paling benci terhadap Islam yang berseberangan dengan akidah-akidah mereka. Karena itulah di tengah-tengah masyarakat ada istilah Sunni dan Syi'i. Ada istilah Sunni yaitu Islam yang beramal sebagaimana yang diamalkan oleh sahabat, bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ada Syi'i, kelompok Syiah Ar-Rafidah, yang tidak beramal, bahkan memiliki amalan yang berbeda jauh dengan amalan-amalan kaum muslimin pada umumnya. Syi'i dan Sunni. Nah, keduanya tentu tidak bisa dikumpulkan. Tidak bisa kemudian dijadikan adanya satu alternatif untuk mempertemukan kedua pemikiran tersebut. Tidak mungkin. Islam adalah ajaran yang murni, bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Prinsip-prinsipnya jelas, yang berhubungan dengan iman, yang berhubungan dengan syariat, berhubungan dengan keyakinan. Adapun kelompok Ar-Rafidah menyelisihi prinsip-prinsip mereka tersebut. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, mereka adalah orang-orang yang memiliki andil dalam membantu memerangi ahli Islam. Fa'ayyu aduwin qama lil muslimin kanu a'wana dhalika al-aduwi wa bitanatahu. Ketika ada satu musuh atau sekelompok musuh yang mereka berupaya untuk melakukan penyerangan kepada kaum muslimin, maka mereka ini, kata beliau rahimahullah, menjadi orang-orang yang membantu musuh-musuh tersebut dan menjadi teman-teman setia mereka. Ini keadaan kelompok Syiah demikian. Mereka yang memasok persenjataan, mereka bahkan yang memberikan dana demi terwujudnya kudeta, pemberontakan, dan demikian pula pembunuhan terhadap keumuman kaum muslimin yang berseberangan dengan akidah-akidah mereka. Nah, di zaman Al-Imam Ibnu Qayyim saja pada zamannya mempersaksikan demikian. Nah, tentu dengan melihat sekian banyak kejadian-kejadian, demikian pula sejarah-sejarah yang ada. Di zaman kita saat ini juga kita saksikan di beberapa negara demikian halnya. Di beberapa negara demikian halnya. Kita mengetahui negeri Palestina, ada di sana harakah Hamas yang ternyata harakah ini memiliki hubungan erat dengan Syiah Rafidah, mengeluk-elukan pemimpin-pemimpinnya. Subhanallah. Nah, terjadilah yang terjadi. Mereka melakukan sekian banyak perkara-perkara yang pada hakikatnya merugikan kaum muslimin. Merugikan kaum muslimin. Mereka menyerang orang-orang Yahudi, menimbulkan kerusakan beberapa bangunan saja. Namun ternyata imbas dari penyerangan tersebut menyebabkan sekian kaum muslimin itu terbunuh. Wal'iyadzubillah. Mereka tidak gentle berperang sebagaimana layaknya peperangan-peperangan yang terjadi pada umumnya di setiap negara. Berperang langsung berhadapan-hadapan dengan musuhnya. Tapi mereka berlindung dan bahkan membangun tempat-tempat strategis mereka di tengah-tengah perkampungan kaum muslimin. Sehingga pada zaman para ulama di sebelum kita ini, seperti Syekh Ibn Baz rahimahullah dan yang lainnya, mereka kita menjumpai sangat keras peringatan mereka terhadap kelompok tersebut dan memerintahkan agar mereka benar-benar kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala agar negeri Palestina bisa terselamatkan dan bisa mendapatkan kejayaan sebagaimana pada zaman Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, wa hadha amrun qad shahadathu al-ummah minhum. Ini adalah satu perkara yang umat Islam ini sudah mempersaksikan kebenarannya. Wa man lam yushahidhu faqad sami'a minhum ma yusimmul adhan wa yushil qulub. Dan barang siapa yang baru mendengar khobar-khobar yang seperti ini, maka sungguh dia telah mendengar sesuatu yang sebelumnya telah menulikan telinga-telinganya dan membuat hati-hati mereka itu bersedih. Ternyata kenyataannya demikian. Dari kelompok Syiahnya, dari kelompok Khawarijnya juga demikian. Benar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkisahkan sekaligus mensifatkan sifat-sifat kelompok-kelompok Khawarij yang suka mengkudeta, memberontak kepada penguasa-penguasa mereka. Rasul mengatakan, yada'una ahlal autan wa yaqtuluna ahlal Islam. Mereka adalah kelompok-kelompok yang meninggalkan untuk memerangi ahlil autan, para penyembah berhala. Wa yaqtuluna ahlal iman, yang mereka bunuh adalah ahlul iman, orang-orang yang sholat, yang beriman, beragama, berakidah sebagaimana akidahnya, agamanya kaum muslimin. Ini yang mereka perangi. Adapun orang-orang musyrikin mereka tinggalkan. Orang-orang musyrikin mereka tinggalkan. Dan ini yang terjadi. Dari berbagai macam kelompok-kelompok yang ada, jamaatul jihad dan yang semisal dengan mereka, kita menjumpai mereka adalah orang yang paling benci terhadap penguasa mereka, padahal penguasa mereka adalah ahlul Islam. Juga membenci para aparat-aparatnya, Betapa banyak kasus penembakan, pengeboman, sasaran-sasaran yang mereka sasar adalah pada hakikatnya terkena kepada kaum muslimin. Terkena kepada kaum muslimin. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Shadaqa Rasulullah. Sungguh benar apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Wa qauluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kelanjutan hadis ini, fa inna da'watahum tuhitu min waraihim. Karena ajakannya mereka itu akan bisa melindungi orang-orang yang berada di belakang mereka. Wa hadza min ahsanil kalami wa awjazihi wa afkhamihi ma'nan. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, sabda Rasul ini adalah ucapan yang paling bagus, yang paling ringkas, dan memiliki makna yang paling besarnya. Syabbaha da'watal muslimin bisuri wasiyaji wal almuhiti bihim. Rasul menyerupakan dakwahnya kaum muslimin sebagaimana suar, dinding-dinding, penghalang-penghalang yang melindungi mereka. Al-mani' min dukhuli aduwihim 'alaihim, yang bisa menghalangi masuknya musuh-musuh mereka kepada mereka. Wa tilka da'watul lati hiya da'watul Islam wa hum dakhiluha. Itulah dakwah Islam yang mereka telah memasukinya. Sehingga ketika seseorang masuk ke dalam Islam, kemudian dia menerapkan sebagaimana yang diterapkan oleh kaum muslimin pada umumnya, maka pada hakikatnya ia akan terlindungi dari bahaya-bahaya yang mengancam mereka. Lama kanat suran wasiyajan alaihim akhbaru anna man lazima jama'atal muslimin ahatat bihi tilka da'wah allati hiya da'watul Islam kama ahatat bihim. Tatkala satu dinding, satu benteng, ketika melindungi mereka, Rasul mengkhabarkan bahwasanya seseorang yang berpegang dengan jamaahnya kaum muslimin, maka kaum muslimin tersebut akan meliputi mereka dengan dakwah mereka, dan itu adalah dakwatul Islam sebagaimana mereka tersebut telah meliputinya. Fad'awatu tajma'u syamlal ummati wa talummu sya'taha wa tuhitu biha. Sehingga dakwatul Islam, dakwatu ahli iman, mengumpulkan perselisihan-perselisihan yang terjadi di umat ini dan akan menutup celah-celahnya dan akan bisa melindunginya. Faman dakhala fi jama'atiha ahatat bihi wa syamilathu. Seseorang yang telah masuk ke jamaahnya kaum muslimin yang dipimpin oleh penguasa mereka, maka sungguh telah akan bisa melindungi mereka dan akan bisa mempersatukan mereka. Karena itulah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan seseorang untuk berpegang dengan jamaahnya kaum muslimin, tidak memecahkan tongkat ketaatan terhadap penguasanya. Nah, ini selesai dari sisi yang disebutkan oleh beliau rahimahullah terkait doa Rasul kepada seorang yang mendengarkan, kemudian ia menjaga dan menghafal serta menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul mendoakan wajahnya akan diberikan cahaya kecerahan disebabkan karena amalannya. Baik, kita masuk ke sisi yang berikutnya. Di sini disebutkan al-wajhu tsani wal arba'un. Sisi yang ke-42, al-amrun nabiyyu bitablighil ilm. Perintah Nabi untuk seseorang menyampaikan ilmu. Naam. Kemarin telah kita sebutkan kitab al-ilmu fadluhu wa syarafuhu adalah termasuk dari satu bab yang diambil dari risalah masyhur karya Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah yang berjudul Miftahu dari Sa'adah. Di sekian bab, belum menyebutkan bab khusus yang menjelaskan tentang keutamaan dan kemuliaan al-ilm. Kemudian setelah kita lihat di kitab asli dari kitab tersebut, kita tidak menjumpai di situ ada subjudul bab dari setiap sisinya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah hanya menyebutkan sisinya, kemudian menyebutkan langsung hadis. Sisi yang demikian terdapat keutamaan ilmu, kemudian langsung beliau menyebutkan hadisnya tanpa menyebutkan subjudul dari sisi yang beliau sebutkan. Ini sekaligus sebagai klarifikasi yang sebelumnya telah kita sebutkan, yang menyebutkan bahwasanya subjudul ini termasuk dari perkataan beliau, pada hakikatnya tidak. Nah, ini termasuk dari yang menyusun kitab ini kemudian membukukan di salah satu kitab secara khusus, namun tidak sama sekali disebutkan oleh beliau rahimahullah subjudul dari setiap sisinya. Nah, namun isi dari semua yang ada di sisi-sisi tersebut persis sama dengan apa yang disebutkan oleh al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah, an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bitablighil ilmi anhu. Termasuk dari sisi yang menjelaskan di sisi-sisi tersebut keutamaan seseorang ia mendalami ilmu syar'i, ia mempelajari ilmu syar'i, sekaligus sebagai sisi-sisi yang menerangkan padanya ada kemuliaan dan keutamaannya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kata beliau, memerintahkan seseorang untuk menyampaikan ilmu. Rasul memerintahkan seseorang untuk menyampaikan al-ilm, tidak menyembunyikannya, tidak menyembunyikannya, tapi dia sampaikan kepada yang lain. Wa fi sahihaini, yang beliau maksud adalah hadis yang disebutkan di dalam sahihain Al-Bukhari dan Muslim, min hadithi Abdullah ibn Amr, dari hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Sehingga di dalam hadis ini motivasi dari Rasul agar seseorang menyampaikan apa yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam berupa al-ilm, tidak menyembunyikannya. Wa hadditsu an bani Israil wa la haraj, dan ceritakanlah kisah-kisah bani Israil, la haraj, tidak mengapa seseorang menceritakan kisah-kisah tersebut. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka jahannam. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita beberapa masalah. Masalah yang pertama, dan inilah syahid dari sisi yang diterangkan oleh al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, yaitu perintah Rasul agar seseorang menyampaikan ilmu. Pada penggalan hadis yang pertama, lafaz yang pertama dari hadis ini, balighu anni walau ayah. Nah, kemudian masalah yang setelahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membolehkan seorang muslim untuk menceritakan kisah-kisah Bani Israel, wala harus, tidak mengapa seseorang ia ceritakan khobar-khobar Bani Israel. Dan terkhusus khobar-khobar ataukah berita-berita kisah-kisah Israiliyat yang berasal dari Bani Israel, kisah-kisah Israiliyat, mereka para ulama membaginya menjadi tiga macam. Mereka para ulama membagi kisah-kisah Israiliyat menjadi tiga macam. Macam yang pertama adalah yutabiqul haq, kisah-kisah yang mencocoki kebenaran. kisah-kisah yang mencocoki kebenaran, yang mencocoki Al-Quran, mencocoki sunnah. Nah, ini kisah yang tentulah kita seorang muslim membenarkan keberadaannya. Nah, tidak mendustakannya. Bahkan di sebagian kisah-kisah Israiliyat disebutkan di dalam Al-Quran oleh Allah Azza wa Jalla. Kisah Nabi Musa alaihi salam disebutkan pula oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam beberapa hadisnya, kisah orang-orang sebelum Islam. Nah, kisah Israiliyat. Kalau semisal kisah-kisah tersebut diterangkan di dalam Al-Quran, disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan di dalam hadis, maka wajib bagi seorang muslim untuk membenarkan kisahnya. Nah, kalau semisal di sana ada kisah yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah namun tidak menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, maka seseorang dia membenarkan kisah-kisah tersebut. Kemudian yang kedua, kisah yang yukhaliful haq, yang menyelisihi kebenaran. Kisah yang menyelisihi al-haq, kebenaran. Kisah yang seperti ini wajib bagi seorang untuk tidak menceritakannya. Kalau yang pertama, seseorang boleh menceritakan kisah tersebut. Kalau yang kedua, kisah yang menyelisihi al-haq, wajib bagi seseorang untuk tidak menceritakan kisah tersebut. Karena menyelisihi kebenaran, menyelisih Al-Quran, menyelisih sunnah, dan bahkan membuangnya, tidak menukilkan kisah ini kepada yang lain karena bertentangan dengan Al-Haq. Kemudian kisah yang ketiga, jenis yang ketiga dari kisah-kisah Israiliyat adalah kisah yang tidak disebutkan pada kisah tersebut menentang Al-Haq, tidak pula mencocoki Al-Haq. Nah, tidak disebutkan pada kisah tersebut adanya unsur yang mencocoki kebenaran dan tidak pula bertentangan dengan al-haq. Tidak ada unsur dustanya, tidak ada unsur jujurnya. Nah, maka di dalam bab ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, dibolehkan bagi seseorang untuk ia menceritakan kisah-kisah tersebut. Disebutkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan dengan lafaz fala tusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Jangan kalian benarkan kisah tersebut, jangan pula kalian dustakan. Sekedar menukilkan saja, adapun kebenarannya wallahu a'lam. Naam, karena ketika menampilkan kisah-kisah mereka padanya ada ibrah, ada pelajaran yang seseorang bisa mengambilnya. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Di kisah-kisah mereka itu terdapat ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang berakal, sehingga dibolehkan seseorang menukilnya, mengkisahkannya tanpa dia benarkan, tanpa dia dustakan. Dan inilah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa hadithu an bani Israila wala haraj. Naam. Kemudian masalah yang terakhir, larangan seseorang berdusta secara sengaja mengatasnamakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, larangan seorang berdusta atas nama Rasul. Bahkan sebagian di antara kitab-kitab Sunan, saya lupa nama kitab Sunan tersebut, seingat saya Sunan Ibnu Majah atau Abu Dawud, disebutkan di dalam termasuk pada salah satu bab yang disebutkan di kitab tersebut, adanya bab anjuran seseorang ketika dia memiliki keraguan untuk menyampaikan satu hadis, apakah hadis yang dia sampaikan lafadznya sama dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, untuk dia mengatakan au mithlahu au nahwahu au qariban minhu, dengan menyebutkan dengan lafaz tersebut, au kama qala, ataukah semisal dengannya, ataukah mendekati dari sisi lafaznya dengannya, ataukah menyamainya. Kalau semisal seorang ragu apakah yang dia hafal, yang dia sampaikan sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lafaz-lafaznya. Agar berhati-hati jangan sampai ada sebagian lafaz yang dinisbatkan kepada Rasul namun ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan kalimat tersebut. Di sana ada ancaman yang sangat berbahaya. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala wa qala liyuballigh asy-syahid minkumul ghaib. Demikian pula sabda Rasul yang berisikan motivasi dari Rasul agar seseorang menyampaikan ilmu yang didapatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada yang lain. Rasul mengatakan falyuballigh asy-syahidu minkumul ghaib. Hendaklah orang yang menyaksikan di antara kalian kejadian di hari ini, apa yang disampaikan oleh Rasul, dia dengarkan, dia saksikan, menyampaikan kepada orang yang tidak hadir, yang hadir menyampaikan ke yang tidak hadir. Di dalam hadis ini juga berisikan motivasi dari Rasul agar seseorang menyampaikan al-ilm, menyampaikan ilmu. Wa rawa dzalika Abu Bakrah wa Wabisah ibni Ma'bad wa Ammar ibni Yasir wa Abdullah ibni Umar wa Abdullah ibni Abbas wa Asma bintu Yazid ibni Sakan wa Hujair wa Abu Qurai' wa Sarra bintu Nabhan wa Muawiyah ibni Umaydah al-Qushairi wa Ammu Abi Harrah wa ghairuhum. Nah, ini datang dari beberapa sanad tentang hadis yang berisikan perintah dari Rasul agar yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Fa amara sallallahu alaihi wasallam bi tabligh anhu lima fi dzalika min husulil huda bi tabligh. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan seseorang untuk menyampaikan apa yang beliau ucapkan. Karena ketika seseorang menyampaikan apa yang diucapkan oleh Rasul akan tercapai, akan diraih yang namanya petunjuk disebabkan karena disampaikannya ilmu tersebut. Dengan seorang menyampaikan kepada yang lain maka akan bisa mendapatkan ilmu. Walahu sallallahu alaihi wasallam ajrun man ballagha anhu wa ajrun man qabila dzalikal balagh. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam tentu akan mendapatkan pahala semisal pahala orang yang menyampaikan hadis yang beliau sampaikan dan pahala dari orang yang menerima hadis tersebut. Nah, berdasarkan sabda Rasul yang lain, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Keutamaan seorang dia mengajak ke satu petunjuk sampai akhirnya petunjuk yang diajarkan, yang dia sampaikan diterima oleh orang tersebut. Maka orang yang mengajarkan ini mendapatkan pahala orang yang menerima apa yang dia dakwahkan. Terus demikian, kalau semisal dia menyampaikan kepada yang lain, dia mendapatkan. Orang tadi juga mendapatkan dari orang tersebut. Demikian seterusnya. Mutasalsil, terus bersambung dari satu orang ke orang yang lain. Dan tentulah Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang yang pertama kali menyampaikan al-haq, wahyu dari sisi Allah azza wajal, belum mendapatkan sekian banyak pahala dari pahala-pahala umat yang menyampaikan hadis-hadis dan ilmu yang beliau ajarkan kepada umatnya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Fakullama kathura at-tablighu anhu tadha'afa lahu thawab. Semakin banyak seseorang menyampaikan hadis beliau sallallahu alaihi wasallam maka beliau semakin besar pula pahalanya. Ini melihat dari rasulnya, melihat dari orang yang menyampaikan juga demikian. Nah, ketika dia mendakwahkan banyak yang menerima apa yang didakwahkan, semakin besar pula pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Walahu minal ajri bi'adadi kulli muballighin wa kullu muhtadin bidzalikal balagh. Maka Rasul tentulah akan mendapatkan pahala sejumlah orang-orang yang menyampaikan tersebut dan orang-orang yang mendapatkan hidayah dari apa yang disampaikan, siwa ma lahu min ajri amalihi al-mukhtassibihi, selain dari pahala yang khusus di Allah berikan dari amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah barokah dari al-ilm. Barokah dari al-ilm. Yang pahala dari ilmu tersebut akan terus dirasa oleh seseorang walaupun orang tersebut telah wafat. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada tiga amalan yang ketika seorang wafat meninggal dunia akan terus mengalir pahalanya. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amalu ila min thalath. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang diajarkan kemudian diterima oleh orang lain merasakan kebaikannya, terus demikian diajarkan lagi ke orang setelahnya. Ini ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah waladin salihin yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Dari ketiga amalan ini diterangkan oleh mereka para ulama yang paling afdalnya, yang paling besar pahalanya dan paling bermanfaat untuk ibni Adam adalah yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi. Karena pahala dari ilmu, kapan ilmu itu bermanfaat, itu tidak terbatas. Tidak terbatas. Sebagai contoh saja, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah telah wafat. Namun kita melihat karya-karya beliau masih saja diambil manfaat oleh generasi-generasi setelah beliau rahimahullahu ta'ala. Syekhul Islam juga demikian. Dan para ulama-ulama yang lain. Wafat jasad mereka, namun ilmu-ilmu mereka itu senantiasa hidup. Diambil manfaat, bahkan terus dipelajari, diajarkan oleh orang-orang yang hidup setelah mereka hingga zaman kita saat ini. Demikian besar pahala dan berkah dari al-ilm tanpa batas. Semakin luas dakwah dari ilmu tersebut dirasa dan didakwahkan, dikembangkan di satu generasi, maka semakin bertambah besar pahala dari orang yang menyampaikan ilmu tersebut. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Berbeda dengan kedua amalan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Shadaqatun jariyah, ketika seorang bersedekah jariyah, yang namanya sedekah jariyah ketika seseorang bersedekah membangun satu tempat yang bermanfaat faedahnya untuk kebanyakan kaum muslimin, itu memiliki sekian afat, sekian perkara-perkara, hal-hal yang dikhawatirkan akan menyebabkan rusak sedekahnya, akan menyebabkan rusak sedekahnya. Membangun masjid, terkadang masjid tersebut bocor, terkadang masjid tersebut rusak, terkadang masjid tersebut harus direnovasi, terkadang masjid tersebut harus dibongkar. Sehingga kapan dibongkar, maka pahalanya berganti diambil alih oleh orang yang membangun masjid tersebut di waktu yang setelahnya. Seorang bersedekah, dia mengalirkan air di satu perkampungan kaum muslimin. Ada kalanya air tersebut nantinya akan macet, dibutuhkan ulang untuk kemudian melakukan perbaikan-perbaikan. Maka akan terputus pula amalan pahala untuk orang tersebut seiring dengan tidak digunakannya apa yang dia sedekahkan. Memiliki afat, memiliki kemungkinan-kemungkinan akan rusak. Demikian pula waladin soleh, seorang anak yang soleh juga ada afat, ada kemungkinan-kemungkinan, kekhawatiran-kekhawatiran akan terputus dengan apa? Wafatnya sang anak tersebut, wafatnya seorang anak yang soleh, sehingga tidak lagi bisa mendoakan orang tuanya, maka akan terputus amalan kebaikan dari sang anak tersebut untuk ayahnya. Berbeda dengan al-ilm. Ilmu tersebut adalah ilmu yang mendatangkan berkah. Ilmu syar'i itu ilmu yang mendatangkan berkah. Kapan didakwahkan, maka semakin bertambah besar kebaikan-kebaikan dari ilmu, dan semakin besar pula pahala orang yang menyampaikan ilmu tersebut. Karena itulah Nabi SAW di dalam hadis ini menganjurkan seorang untuk menyampaikan al-ilm. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa kullu man hudiya wahtada bitablighihi falahul ajr. Seseorang yang mendapatkan hidayah, terbimbing disebabkan karena dampak disampaikannya ilmu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mendapatkan bagian dari pahala tersebut. Li'annahu wad'a ilaih, karena Rasulullah yang pertama kali menyeru seseorang kepada ilmu. Walau lam yakun fi tablighil ilmi anhu illa husulu ma yuhibbuhu sallallahu alaihi wasallam lakafa bihi fadlan. Perhatikan ucapan al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Kalaulah semisal di sana tidak ada pahala sama sekali yang didapatkan oleh seseorang ketika dia menyampaikan ilmu, kecuali akan menyebabkan dia memperoleh kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentu itu sudah cukup sebagai pertanda padanya ada kemuliaan. Rasul memerintahkan dalam hadis ini untuk seseorang menyampaikan apa yang beliau sampaikan. Tentulah beliau sangat suka kepada mereka orang-orang yang mempraktikkan apa yang beliau ajarkan, apalagi di sana terdapat sekian banyak keutamaan. Yang keutamaan-keutamaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam akan juga mendapatkan pahala dari disebarkannya ilmu tersebut. Sehingga kapan seorang menyampaikan ilmu akan mendapatkan kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan padanya ada keutamaan. Wa alamatul muhibbi shadiq, dan tanda dari seseorang yang memiliki rasa cinta yang benar, ayyaz'a fi husuli mahbubi mahbubihi wa yabdhula juhdahu wa taqatahu fiha. Subhanallah. Tanda dari seseorang yang memiliki rasa cinta yang benar adalah dia berusaha untuk meraih, memperoleh kecintaan dari orang yang dicintainya dengan dia melakukan usahanya, kemampuannya untuk mewujudkan itu seluruhnya. Itu tanda cinta yang benar. Sehingga sebagian di antara salaf menyebutkan dan mengingatkan kepada kita satu syair terkait bab ini, laisa sya'nu an tuhibba, laisa sya'nu an tuhibba walakinna sya'na an tuhabba. Bukanlah sesuatu yang engkau prioritaskan, yang engkau kejar, yang engkau upayakan untuk meraihnya adalah upaya agar kamu itu cinta kepada yang lain. Laisa sya'nu an tuhibba, kamu cinta kepada si fulan, kamu cinta kepada Rasul, cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan itu yang diprioritaskan, yang dikejar oleh seorang muslim. Walakinna sya'na an tuhabba. Namun yang dikejar, yang diprioritaskan, yang didahulukan adalah bagaimana caranya seseorang dicintai oleh orang yang dia cintai tersebut. Dicintai oleh orang yang dicintainya dengan melakukan perkara-perkara yang mendatangkan kecintaan-kecintaan orang yang dicintai. Nah, ketika seseorang yang mengaku cinta kepada Allah, maka wujudkanlah dengan dia melakukan perkara-perkara yang mendatangkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang mengaku cinta Rasul, maka praktekkanlah dengan melakukan perkara-perkara yang mendatangkan cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang lainnya. Nah, kita bacakan alinea terakhir, wa ma'lumun annahu la syai'a ahabbu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min isalihil huda ila jami'il ummah. Dan perkara yang diketahui bersama bahwasanya tidak ada satupun perkara yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dibandingkan tersampaikannya petunjuk ini ke tengah-tengah umat. Fal muballighu anhu sa'in fi husuli mahabbihi, sehingga seorang yang menyampaikan hadis-hadis Rasul, ilmunya Rasul, pada hakikatnya sedang berupaya untuk meraih mendapatkan cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa aqrabun nasi minhu wa ahabhum ilaih. Orang ini adalah orang yang paling dekat dengan Nabi dibandingkan manusia pada umumnya. Manusia yang paling dicintai oleh Rasul adalah dirinya. Wa huwa ta'ibuhu wa khalifatuhu fi ummatihi. Ia pada hakikatnya adalah pengganti dan khalifahnya Rasul untuk umat beliau. Wa kafa bihadza fadlan wa syarafan lil ilmi wa ahlihi. Cukuplah dengan kata-kata ini sebagai bertanda padanya ada keutamaan dan kemuliaan untuk ilmu dan ahli al-ilm. Wallahu a'lamu bishawab. Ini sedikit yang bisa disampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal 'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu habibakumullahu ta'ala.